Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم منها أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى mulai pertemuan ini kita memulai surat yang baru dari tafsir yang kita baca, yaitu tafsir surat Ar-Rahman. Ya, ada pertemuan terakhir kita dari surat Al-Qamar, ya, dari ayat yang terakhir telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Surat Ar-Rahman, ya, merupakan salah satu di antara surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di periode sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan basmalah telah kita bahas pembahasannya di awal, ayat mustaqillah, ada khilaf di antara ulama dan ta'ala, ayat tersendiri, namun dia bukan termasuk bagian darinya. Maka ayat yang pertama adalah Ar-Rahman, demikian. Dan sering beberapa surat maupun nama juz itu disebut dengan nama apa yang ada pada ayat pertamanya. Contohnya juz tabarak, karena diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Begitu pula disebut juz amma, karena diawali dengan amma yatasaalun. Surat Ad-Duha, karena di ayat pertama wadduha wallaili idza saja dan seterusnya. Surat Al-Lail, karena diawali dengan wallaili idza yaghsha. Maka banyak nama surat ataupun nama juz disebut dengan namanya itu karena melihat kata yang ada pada ayat pertamanya. Tadi juz amma, karena amma yatasaalun, juz tabarak dan seterusnya. Begitu pula surat Ar-Rahman ini disebut dengan nama surat Ar-Rahman dan ayat pertamanya Ar-Rahman, demikian. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya sebuah riwayat bersanad dari sanadnya Imam Ahmad rahimahullah taala sampai kepada Ibnu Mas'ud bahwa surat Ar-Rahman merupakan surat pertama surat-surat mufassal. Tetapi pada riwayat tersebut ada seorang rawi, rajulun majhul yang tidak disebut namanya, di bawah sahabat, sehingga lemah tentunya riwayat tersebut. Sementara telah kita sebutkan riwayat-riwayat yang masyhur di pertemuan-pertemuan sebelumnya, surat-surat mufassal, ima dimulai sebagian menyebutnya dan mengawalinya dengan surat Al-Hujurat, ya, dan sebagian menyebutnya mengawali dengan surat Qaf, iya kan, ke belakang. Yang dimaksud adalah surat-surat Qisar al-Mufassal atau afwan Tiwal al-Mufassal. Jadi surat-surat Mufassal pernah kita sebut. Ini surat-surat yang banyak isinya, banyak jedanya, disebut Mufassal karena banyak fasal, banyak jeda, banyak berhenti. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca ayat demi ayat itu terpisah, membaca satu ayat berhenti, ayat berikutnya, ayat berikutnya, tidak langsung disambung. Misalnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayana dan seterusnya disambung. Tapi satu ayat demi satu ayat disebut mufassal karena pendek-pendek suratnya satu demi satu dan ayat-ayatnya juga tidak terlalu panjang-panjang. Ini ciri di antara ciri-ciri surat-surat Makkiyah. Pernah sering kita sebut, ada pun surat-surat Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum tentu di Madinah semua, tapi kebanyakannya di Madinah. Karena setelah Nabi hijrah, ya kadang ke Taif atau sebelumnya, ya, sebelum itu bahkan Taif. Ya. Kalau di Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ke Badr, ke Uhud, ke Hunain, Tabuk, ke wilayah-wilayah yang bukan hanya kota Madinah. Semua surat yang turun setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut surat-surat Madaniyah. Dan yang sebelum hijrah surat Makkiyah. Di antara perbedaannya ini, yang satunya panjang-panjang surat-surat Madaniyah, surat-surat Makkiyah pendek-pendek, tegas dan banyak serupa, mirip belakang-belakangnya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insa, 'allamahul bayan. Belakangnya mirip, serupa dan pendek-pendek. Dan banyak padanya takrir usul din, penetapan, pengokohan, pokok-pokok keyakinan agama. Adapun tentang fikih dan banyak hukum-hukum syariat, tentang jilbab, tentang warisan, tentang hutang piutang, perincian-perinciannya banyak di surat-surat Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Ma'idah dan seterusnya. Kembali ke ini, maka surat Ar-Rahman merupakan surat-surat Makkiyah dan ia termasuk dari surat-surat Mufassal tentunya. Adapun dikatakan inilah surat pertama dari surat-surat Mufassal, maka ini khilaf yang para ulama telah pernah kita bahas di awal surat Al-Hujurat. Sebagian menyebut awalnya surat Al-Hujurat dan sebagian menyebut awalnya surat Qaf, penyebut masyhur. Al-Muhim, surat Ar-Rahman termasuk surat-surat Mufassal. Nabi biasa membaca pada surat-surat apa, lima waktu kesehariannya itu surat-surat Mufassal. Ya, pernah kita sebut surat Tiwalil Mufassal dari Qaf sampai Amaytasa'alu. Ya kan? Kemudian Ausatil Mufassal yang pertengahan Amaytasa'alu sampai Ad-Duha. Kemudian Kisarul Mufassal Ad-Duha sampai An-Nas. Terakhir paling pendek. Surat paling pendek beliau atau Kisarul Mufassal beliau paling baca di surat Maghrib biasanya. Salat Maghrib, salat yang paling pendek dibanding lima waktu. Dan sholat paling panjang, sholat subuh. Paling pendek rakaatnya dua rakaat, tapi paling panjang bacaannya beliau baca Tiwalil Mufassal. Ini seringnya. Maka karena seringnya surat-surat ini kita dengar, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hafal Quran. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dan hafal Al-Baqarah, Al-Ma'idah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian bimbingan beliau Alaihi Wasallam membaca surat-surat ini Mufassal. Ya. Karena sesungguhnya seorang imam membaca itu oleh beberapa hikmah, ya. Meskipun boleh membaca dari mana saja, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagi mudah Al-Qur'an. Tetapi demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Para ulama menyebutkan itu yang terbaik. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan yang terbaik. Nabi sekalipun hafal Al-Maidah, Al-Baqarah dan yang tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membaca surat-surat Mufassal ini. Karena jadi imam itu bukan niatnya untuk unjuk diri, untuk menampakkan hafalannya. Tapi saya sudah hafal surat ini, surat itu. Tapi demikian bagaimana seorang berusaha untuk sholat, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Ar-Rahman tentu termasuk surat Mufassal. Dan ini karena sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita menghafalnya, maka penting untuk kita mengetahui, membahas tafsir ini. Dan begitu pula ilmu dengan tadarruj, para ulama belajar bertahap. Dan ini turunnya lebih dulu daripada surat-surat Madaniyah dan lebih pendek-pendek dan lebih sering kita dengar. Maka kebutuhan kita terhadap surat-surat ini Taib, dan untuk mengawalinya dan untuk menghafalnya, taib, itu banyak para ulama mendahulukan dibanding memulai dari Al-Baqarah. Dan ini meskipun boleh saja mau menghafal dari yang mana, tetapi kebiasaan para ulama Allah dimulai dari yang pendek-pendek, yang mudah-mudah, yang sering-sering. Kita baca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ini ayat yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Ini maknanya, kata Syekh Muhammad Ta'ala, War-Rahman huwa dzur-rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang amat luas. Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat kasih sayang yang begitu luas. Allati wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah dalam surat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Dan ini pernah kita lewati dalam pembahasan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya sering diterjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, baik itu kasih maupun sayang, ya, ya, mirip di situ ada padanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara perbedaannya, Ar-Rahman itu dzurrahmatil wasiah, yang memiliki kasih sayang yang amat luas, bahkan terhadap bukan hanya manusia, bukan hanya seorang muslim, tapi juga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan. Rahmat ya Allah pada kata Ar-Rahman masih diberikan, bahkan sampai pun orang kafir masih diberi minum, diberi kesempatan untuk taubat. Ya, ini yang disebut para ulama rata. Tapi mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan tentu tidak boleh didoakan rahmat rahimahullah dan seterusnya. Tidak mendapatkan rahmat Allah pada kata Ar-Rahim. Pada kata Ar-Rahim, rahmat Allah, rahmatul wasilah liman syaa min ibadi. Rahmat yang hanya khusus Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tadi muslimin. Ada orang-orang kafir, maka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang spesial, kasih sayang yang terus langgeng, apalagi di yaitu balasan daripada jazaa min jinsi amal, daripada kekufuran, pengingkaran mereka ketika di dunia. Adapun apa yang disebut bagaimana rahmat Allah luas mencakup segala sesuatu, iya, seperti kata Allah, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah itu menyiksa, menghukum tiap-tiap orang karena sebab dosanya, tentu tidak tersisa lagi seorang pun di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan demikian banyak telah Allah berikan pelajaran sebagaimana yang lalu-lalu, bagaimana Allah berikan hukuman pada umat-umat yang sebelumnya, lebih-lebih pada dosa yang namanya dosa kesyirikan atau kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kekufuran. Dan Allah timpakan kepada umat seorang nabi yang mereka terjatuh dalam syirik, azab yang belum pernah diberikan kepada sebelum-sebelumnya. Umatnya Nabi Adam terjadi kesalahan dan terjatuh dalam dosa besar, pembunuhan dan seterusnya, tapi belum terjatuh pada kesyirikan. Nabi Idris dan terusnya, sampai nabi yang rasul yang pertama. Nabi yang pertama Adam, rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Maka di sana terjadi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Maka terjadilah azab yang besar pertama kalinya, banjir bandang yang begitu besar yang pernah kita bahas. Maka kesyirikan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kekufuran. Tetapi karena rahmatnya Allah ini, pada kata Ar-Rahman, Allah masih beri mereka minum, Allah masih beri mereka makan, Allah masih berikan mereka bisa bernapas dan berikan waktu kesempatan untuk taubat dan seterusnya. Dan demikian termasuk rahmah pada kata Ar-Rahman ini, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi para hewan. sampai binatang buas pun, sebuas singa atau yang seterusnya, tidak memakan anaknya sendiri. Tidak memakan anaknya sendiri. Begitu pula kuda atau gajah atau yang seterusnya mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Kalaulah bukan karena rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada itu semua, tidak ada singa yang sayang pada anaknya, dan tidak ada satu makhluk dengan yang lainnya yang saling memiliki rasa iba, sayang, kasih, dan seterusnya. Maka ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Sebagiannya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah jadikan dia terhamba-hambanya sifat tersebut. Adapun rahmat pada Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaliku bijalali, apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa kamitsli syai, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kasih sayangnya. Ini ar-Rahman, demikian ini maknanya. Dan disebutkan hadis surah al-karimah al-jalilah iftataha bismihi, surat yang mulia ini, kata Syekh Sa'di radhiyallahu ta'ala, Allah buka dengan namanya ar-Rahman, ad-dalu ala sa'ati rahmatih, yang menunjukkan atas luasnya rahmatnya, wa umumi ihsanih, menunjukkan betapa meratanya perbuatan baiknya, wa jazilu birrih, dan betapa banyaknya perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasi fadlih, luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara ma yadullu ala rahmatihi wa atharaha alladhi awsalaha Allah ila ibadihi minan ni'amid diniyah wad dunyawiyah. Kemudian setelah itu, di ayat-ayat setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan perkara-perkara yang menunjukkan akan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terhadap selainnya, dan bagaimana pengaruh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang Allah hantarkan sampai kepada hamba-hambanya berupa berbagai macam nikmat, baik itu nikmat agama dalam hal diniyah maupun nikmat dalam hal duniawiyah. Ya. Oleh karena itu Syekh Muslim Al-Atara juga menyebutkan, wabtada hadis surah bir-Rahman unwanan ala anna ma ba'dahu kullahu min rahmatillah wa min ni'amih. Kenapa Allah memulai surat ini dengan menyebut di antara namanya ar-Rahman? Itu sebagai pertanda bahwasannya ayat-ayat yang setelahnya, apa yang akan Allah sebutkan setelahnya, itu semua adalah asar, pengaruh dan dampak daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk nikmat-nikmat pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berbagai banyak, berbagai macam nikmat ini. Di antaranya Allah mengatakan, Allamal Qur'an, dialah Allah yang mengajari Al-Qur'an. Ini ayat keduanya. Begitu pula yang seterusnya, khalaqal insan, menciptakan manusia. Ini, dan akan Allah sebutkan setelah-setelahnya nikmat-nikmat ini. Maka tidak boleh ada seorang yang disebut dengan nama Ar-Rahman. Nama ini sebagaimana lafzul jalalah, Allah dan Ar-Rahman, dua nama yang hanya berhak khusus diberikan nama itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang namanya dengan mudhaf ilaih, diidhofahkan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya Fathu Ar-Rahman, digabung Fathu Ar-Rahman, ya, kemenangan dari Ar-Rahman, ya, penaklukan dari Ar-Rahman dan semisalnya. Atau nama masjid Baitur Rahman, rumahnya Allah, rumahnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Atau Nurur Rahman, atau yang semisalnya, ya. Maka yang semisal ini, ya, tidak menjadi masalah. Adapun seorang dipanggil Ya Rahman atau Hey Rahman, makanya tidak semestinya. Dan semestinya seorang untuk mengganti namanya jika dia hanya diberi nama dengan Rahman saja. Maka lafzul jalalah Allah maupun Ar-Rahman khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahim, Aziz, dan seterusnya, Al-Karim, meskipun yang lebih baik adalah ditambahi Abdu, Abdul Karim, Abdul Fattah, Abdul Mannan, Abdul Wahab, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Haq, Abdul Karim, itu yang lebih baik, tetapi boleh seorang dipanggil Aziz, Karim, dan seterusnya boleh. Tetapi kalau lafzul jalalah Allah dan Ar-Rahman, maka ini khusus hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebenarnya yang difatwakan oleh sejumlah ulama dalam tarikh tentang hal ini. Demikian saya ingat kami terkait dengan Ar-Rahman. Kemudian di ayat yang setelahnya disebut Allam Al-Quran, dialah Allah yang mengajari Al-Quran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari Al-Quran. Termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya. Dan di sini Allah sebutkan mengajari hamba-hambanya Al-Quran. Pada karena Syekh Sa'di menyebutkan, maka Allah katakan bahwasanya dialah Allah Allama Al-Quran, ai allama ibadahu. Dialah Allah yang mengajari hamba-hambanya alfazahu wa ma'anihi. Mengajari kepada hamba-hambanya Al-Quran, yaitu lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya. Wa yassaraha 'ala ibadihi, dan Allah mudahkan itu atas hamba-hambanya. Jadi Al-Quran Al-Karim telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu sebelumnya tentang dalam surat Al-Qamar, wa laqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, seandainya bukan karena kemudahan dari Allah, tidak akan bisa seorang pun manusia mengucapkan kalam Allah Al-Qur'an. Tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa. Bahkan seorang yang apa namanya itu bukan orang Arab pun bisa mengucapkan daripada lafaz dari Al-Qur'an Al-Karim, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian tentunya bukan kemudian juga di sisi yang lain seorang menggampangkan. Betul lafadznya itu bisa dibaca, diucapkan. Betul makna-maknanya, tafsirnya bisa dipelajari, dipahami. Tetapi juga bukan bermakna kemudian seorang meremehkan. Gampanglah, otodidak dan baca sendiri. Dan seterusnya tanpa melihat tafsir dan keterangan para ulama, itu pula mempelajari lafaz-lafaznya. Ya. Sesungguhnya dalam pengucapan lafaz di sana ada makhraj-makhrajnya, ya. Huruf makharijul huruf, huruf-hurufnya, dan begitu pula juga ada tafsir tentang makna-maknanya dari para ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, ahli tafsir. Para ulama ahli tafsir. Maka ini tetap butuh sikap pertengahan, karena Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sungguh kami telah berikan kepada Muhammad ucapan yang berat. Jadi Al-Qur'an ucapan yang berat. Tetapi juga kemudian jangan mengatakan Quran itu enggak mungkin dipelajari, Quran itu berat, sulit untuk dipahami, enggak mungkin saya bisa membacanya. Jangan. Allah telah menghasung dalam banyak ayat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, falam yutakid, diulang-ulang untuk menghasung hamba-Mu, sungguh telah kami mudahkan, telah kami mudahkan. Tinggal adakah yang mau mengambil peringatan? Ini telah kita lewati tentang hal tersebut. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan allama al-Qur'an, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari Al-Qur'an. Syekh Utsaimin mengatakan allamahu man syaa min ibadihi, Allah ajari kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yang pertama, fa'allamahu Jibril alaihi salam awalan, Jibril Allah ajari pertama kali. Tsumma nazala bi Jibril ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam tsaniyan, kemudian Jibril menyampaikan kepada qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tsalitsan ila jami'in nas, yang ketiga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya, menyampaikannya kepada para sahabatnya, terus pada segenap manusia tersebar. Wal-Quran huwa hadzal kitab al-aziz, adamun al-Quran, dari kata qara'a yaqra'u, ini Qur'anan maksudnya suatu bacaan. Ini sebuah nama kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pokok keimanan kita, rukun iman di antara 6 rukun iman adalah al-iman bil kutub. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an kita mengimani secara global. At-Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani, dan Al-Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di sana Allah telah mengabarkan terjadinya beberapa perubahan yang ada padanya. Dan kalaupun masih ada yang asli, itu pun sebagian ada yang termasuk hukumnya, ada yang tidak. Maka Al-Muhaimin dan penentu yang menentukan syariat adalah kembali kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quranul Karim dan Allah kehendaki dengan bahasa Arab. Ini Al-Quran yang dimaksud. Maka diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara wujud rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, dia Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajari Al-Quran kepada siapa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, wa ta'limul Quran yashmal, pengajaran terhadap Al-Quran ini mencakup tiga hal. Ta'lima lafzihi, mengajari lafadznya sehingga orang bisa mengucapkannya atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca membunyikan Al-Qur'an Al-Karim. Wa ta'lima ma'nahu, dan Allah pula yang mengajari maknanya. Atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita pun tahu maknanya. Ar-Rahman itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin itu apa? Atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sebab belajar. Wa ta'lim kaifa al-amali bih, dan Allah lah yang mengajari bagaimana mengamalkannya. Fahuwa yashmalu thalathata asya, maka pengajaran Allah terhadap Al-Quran untuk hamba-hambanya mencakup tiga perkara ini. Mengajari mereka cara bacanya, mengetahui maknanya, dan yang ketiga mengamalkan atas isi Al-Quranul Karim tersebut. Ini tiga bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an yang disebut Syekh Utsaimin taala. Dan Syekh Ali menyebutkan wa yassara ala ibadihi, Allah mudahkan untuk hamba-hambanya mengajari Al-Qur'anul Karim ini. Wa hadza a'zamu minnatan, wa hadza a'zamu minnatin wa rahmatin rahima biha ibadahu. Dan ini merupakan termasuk minnah, anugerah, di antara anugerah yang terbesar. Dan rahmat kasih sayang, di antara rahmat kasih sayang yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antara rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengajari, memberikan hidayah kepada kita untuk yaitu memahami atau membaca Al-Qur'anul Karim. Haitsu anzala 'alaihim Qur'anan Arabiyyan bi ahsani al-qaf, di mana Allah menurunkan atas mereka hamba-hambanya Al-Qur'an, Allah kendaki dengan bahasa Arab dengan sebaik-baik lafaz. Dan orang Arab pun juga banyak dialeknya ya, lahjahnya, logatnya. Allah pilih dengan logat Quraisy yang paling fasih. Belum lagi yang seterusnya. Wa ahsanu tafsir, dan paling baik tafsirannya. Mustamilun ala kulli khair, mencakup atas segala banyak kebaikan. Zajirun an kulli syarr, zajirin an kulli syarr, dan memperingatkan, menegur dari setiap bentuk kejelekan. Ya, ini Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Al-Karim termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Al-Qur'an. Dan termasuk bentuk rahmat di antara faedah ayat ini adalah ta'limul Qur'an, mengajari Al-Qur'anul Karim. Belajar dan mengajarnya menjadikan seseorang akan mendapatkan nikmat yang begitu besar dan dapat diangkat derajatnya jika dia mengamalkannya. Wa taufiqun illa billah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tetapi ingat, barang siapa yang mempelajari Qur'an, ingat dia tidak akan bisa menguasainya, membacanya, memahaminya, apalagi mengamalkannya kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lebih pantas lagi untuk ingat hal ini orang yang mengajari Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya Allah menisbatkan di ayat ini yang mengajari Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan bagi orang yang belajar Quran, baik tafsirnya, baik cara bacanya, apalagi yang mengajarkan Al-Quran, untuk ingat bahwasanya yang hakiki sesungguhnya mengajari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Itulah wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita wajib mengingat hal tersebut. Tidak mampu kita kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Ar-Rahman, atas di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Dan begitu pula di antara bentuk ketika seorang itu menyayangi saudaranya, menyayangi umat manusia, hendaknya dia pun perhatian mendakwai mereka, dan di antara sebaik-baik bentuk dakwah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Maka disebutkan dalam fikih sirah, pelajaran-pelajaran bagaimana ketika di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kaumnya, ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membacakan ayat Al-Qur'an Al-Karim. Maka akan didapati barokah baik bagi yang membacanya, mengajarkannya ataupun yang mendengarkannya. Berapa banyak di sana diingatkan kita itu karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana akan sangat berbeda dakwah yang kosong dari ayat, dari dalil, dari wahyai, dari dua wahyu, Al-Quran maupun hadis, ya, yang hanya mengatakan kita harus begini, kita harus begitu, menurut saya, menurut ini, itu, yang kosong daripadanya dalil. Tetapi kala Allah, Allah berfirman, Allah mengatakan dalam ayat ini, dan demikian pula kala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda demikian, semuanya dari wahyu dari Allah SWT. Maka akan menjabarkan adanya heibah, yaitu adanya wibawa, dan demikian pula apa kita menganggap bobot daripada materi yang disampaikan ketika kita diingatkan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dan ini diantara bentuk agar kita dapat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala diajari Al-Quran Al-Karim, dan agar supaya kita juga dapat menularkan atau meneruskan rahmat tersebut, kasih sayangnya kepada makhluk yang lain dengan kita mengajari orang melalui Al-Quran Al-Karim. Maka bersemangatlah tentang hal ini, baik yang dalam konteks di TPA anak-anak mengajari alif ba ta, ya, atau yang mengajari yang lain dari berbagai ilmu Quran, baik tajwid maupun tafsirnya dan seterusnya. Tapi ingat semuanya Allah yang mengajari Allamal Quran. Dialah Allah Ar-Rahman yang mengajari Al-Quran. Di ayat berikutnya Allah katakan khalaqal insan allamahul bayan. Ayat ketiga khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Ya. Yang dimaksud di sini al-insan ini bentuk mufrad tunggal, tetapi yang dimaksud dengan alif lam di sini mencakup semua jenis manusia. Yakni bentuk jamak dari insan itu al-anasi, manusia-manusia. Di sini insan itu satu, manusia. Tetapi meskipun tidak dibentuk jamak, dialah Allah yang menciptakan manusia. Ya. Maka di sana yang dimaksud seluruh manusia. Tetapi Allah jadikan pula sebab manusia beranak pinak, semua berawal dari satu insan, satu manusia, Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil dari bagian tulang sulbinya, telah jadikan wanita pertama diambil dari unsur laki-laki, tapi tidak ada unsur wanitanya. Dialah wanita pertama, Hawa alaihissalam. Ya. Dan Allah jika berkehendak pula, Allah menunjukkan tanda kekuasaannya yang lain, menciptakan manusia dari unsur ibu, lahir biasa normal tetapi tanpa unsur laki-laki, tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab keumuman manusia lahir karena yaitu perkawinan ibu dan bapaknya, pencampuran sel telur dan sel sperma dari laki-laki dan wanita. Tetapi nisbat siapa yang menciptakan mereka semua, Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Ini semua mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di seperti di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hal ata'ala al-insan hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah manusia itu mengingat saat-saat di mana dia itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, ya. Melewati satu masa dia belum disebut, belum dipanggil-panggil, belum disebut namanya, belum diajak bicara, hanya bisa merepotkan, ya, ngompol, nangis. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan menyiapkannya berbagai macam fasilitas, dari air susu ibunya, dari sejak di rahim dengan plasenta, dan menyuplainya makanan, terus berkembang hingga dia lahir dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Syekh Sa'adir Rahman taala menyebutkan di ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kamilul a'dha, sempurna dari sisi anggota tubuhnya. Dibanding makhluk-makhluk yang lain, ya, di sana ada yang berkaki banyak, ada yang melata, ya, tidak berkaki, ada yang seterusnya dan seterusnya. Jadi sana manusia memiliki dua kaki, tapi berimbang, tidak jatuh dan miring ke depan atau ke belakang. Mustawfi al-ajza, ya, seimbang, baik, selaras dan sempurna anggota-anggota badannya. Muhkamul bina, matang, mapan seluruh bangunannya, bangunan tubuhnya. Qad atqana al-badi'u ta'ala al-badi'a al-badi'u khalqahu ay itqan. Allah telah menyempurnakan ciptaannya. Khalaqal insan. Ya. Yani dalam sebaik-baik bentuk. Dan di sini kenapa didahulukan allamal Qur'an? Didahulukan penyebutan Allah mengajari Quran, baru setelah itu menciptakan manusia. Padahal manusia tercipta dulu, baru ada diajari Al-Quran di umat Nabi Muhammad SAW. Yani setelah mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan banyak hal, ada pun terkait dengan apa yang di lauhul mahfuz, ya Allah alam sya'a butuh meneliti kembali mana yang diciptakan dalam catatan takdir terlebih dahulu. Ada pun yang ada di dunia, manusia, Nabi Adam AS lahir dulu, beranak pinak, dan Al-Quran belakangan. Tapi kenapa didahulukan? Syekh Utsaimin Ta'ala menyebutkan, wabada Allah Ta'ala bita'limil Quran qabla khalqil insan isyaratun ila anna ni'matallahi alayna bita'limil Quran ashaddu wa ablagh min ni'matihi bi khalqil insan. Allah memulai penyebutan pengajaran Quran sebelum menciptakan manusia, ini isyarat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan Allah mengajari hamba-hambanya Al-Quran itu lebih besar nikmatnya, lebih banyak, lebih besar dan berpengaruh dibanding nikmatnya menciptakan manusia. Wa illa faminal ma'lum, jika tidak, kata Syekh Utsaimin, maka termasuk hal yang dimaklumi anna khalqal insan sabiqun ala ta'limil Qur'an, diciptakannya manusia itu lebih dulu daripada pengajaran Qur'an. Begitu pula anak sebelum lahir, sebelum belajar Qur'an, dia juga lahir dulu, kan, lahir dulu bisa ngomong, bisa baca, baru belajar Qur'an. Tapi kenapa disebut dialah Allah yang bukan menciptakan manusia dulu baru mengajarinya Qur'an? Kenapa kok disebutkan yang mengajari Qur'an dulu? Ini tidak lain lamma kana ta'limul Qur'an a'zam minnah min Allah jalla azza wa jalla 'ala al-'abdi qaddamahu 'ala khalqi. Mengingat ketika nikmat anugerah karunia Allah bisa mengajari hambanya itu Qur'an, itu lebih besar daripada sebatas penciptaannya, maka Allah dahulukan penyebutan nikmat tersebut. Maka ini menunjukkan juga salah satu bentuk contoh nikmat ada dua macam, nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Ternyata nikmat diniyah jauh lebih besar. Untuk mendorong kita, memotivasi kita untuk mencari dan mengharap nikmat diniyah, meskipun tiap kita juga mengharapkan kebaikan dunia, tetapi untuk seorang memandang rendah dunia dan lebih menganggap nilai besar, yaitu dalam hal ukhrawiyatun diniyah. Oleh karena itu dinukilkan dalam sebuah riwayat, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah kami mengenai agama kami. Ya. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia sebagai setinggi-tinggi hasrat kami, setinggi-tinggi cita-cita kami. Entah itu mobil, rumah, atau uang, gaji, apapun, jangan kau jadikan semata-mata aktivitas kami, tujuan kami, cita-cita kami hanya dunia saja. Walama belaka ilmiah, dan jangan juga hanya puncaknya ilmu kami, capek-capek belajar siang malam, belajar cuman apa, cuman ingin cari dunia, ima gaji atau kedudukan, pujian orang, popularitas, atau yang seterusnya, waliyadzubillah. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Adapun yang di dunia hilang, dan kalaupun masih ada kadang bosan, dan belum lagi umur manusia amat pendek dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat. Tapi, maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hal tersebut karena nikmat hidayah mengajari seorang dapat paham dan diajari Al-Qur'an jauh lebih besar nikmat diniyah dibandingkan dengan sebatas penciptaannya ataupun perkara duniawi. Allamahul bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan dialah Allah pula yang mengajarinya penjelasan. mengajarinya bisa menerangkan al-bayan. Dan di sini dikatakan di Syekh Sa'di radhiyallahu taala wa mayyazahu 'ala sa'iril hayawanat, Allah bedakan manusia dibanding dengan hewan-hewan yang ada. Bi an 'allamahul bayan, Allah mengajarinya bayan, ai at-tabyin amma fi dhamirih, untuk dapat menjelaskan apa yang ada dalam isi hatinya. Wa hadha syamilun lit-ta'limin nutqi wa ta'limul khatti, dan ini mencakup pengajaran dari bentuk syafahi, yaitu nutqi dengan syafah, dengan bibir, dengan lisan, atau pengajaran dalam bentuk khatti, tulisan. Ini fal bayan alladhi mayyaz Allahu bil adami ala ghairihi min ajli ni'amihi min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi, maka bisa menjelaskan, bisa berkomunikasi, berbahasa dengan satu sama lain, bisa menerangkan apa isi hatinya, adalah termasuk keistimewaan yang Allah lebihkan kepada anak Bani Adam, keturunan Adam, dibanding yang selainnya. Ini merupakan termasuk sebesar-besar nikmat dan semulia-mulia nikmat tersebut Allah berikan kepada mereka. Dan di sini Syekh Utsaimin Ta'ala sebagaimana juga menyebutkan, indama yakunu fi qalbika syai'un turidu an tukhbira bih, ketika Anda menginginkan untuk mengabarkan, menceritakan isi hati Anda, taratan tukhbiru bihi bin nutq, terkadang Anda menyampaikannya dengan ucapan, wa taratan bil kitabah, terkadang dengan tulisan, kadang dengan ucapan, kadang dengan tulisan. Kilahuma dakhil fi qawli, kedua-duanya masuk pada firman Allah Ta'ala, allamahul bayan. Baik, kita lanjutkan sejenak. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, 'allamahul bayan. Tadi disebutkan termasuk dalam hal tersebut adalah Allah mengajari manusia untuk bisa bicara, menjelaskan, menerangkan apa yang hendak disampaikannya dengan lisannya. Dan terkadang pula bil kitabah, terkadang dengan tulisan. Kilahuma dakhil, semuanya masuk dalam firman Allah ini, 'allamahul bayan. Begitulah Syekh Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala menyebutkan al-bayan di sini, bayanan, ada dua macam al-bayan. Yang pertama jelas, Allah yang mengajari manusia penjelasan al-bayan. Kejelasan ini menjadi nampak dan didapatkan oleh dua pihak. Al-bayan al-awwal, penjelasan yang pertama, minal mutakallim, dari sisi orang yang berbicara itu sendiri, sehingga dia bisa menyampaikan, berkomunikasi, menerangkan apa yang ingin diinginkannya dengan menyampaikan dengan lisan ataupun dengan menuliskannya. Begitu pula penjelasan didapatkan oleh al-mukhatab, ini al-bayan ats-tsani. Penjelasan yang kedua didapatkan dari pihak orang yang diajak bicara. Dengan pembicaraan kawannya, dia bisa mendengar, memahami apa yang disampaikan. Dengan tulisan kawannya, ia pun bisa membaca dan bisa memahami apa yang dimaksud. Ya. Dari Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, menganggap allamahul bayan di sini an-nutq, pembicaraan. Dialah Allah yang mengajari manusia bicara. Dan ini pun sesuai dengan apa yang disebutkan terkait dengan allamul Quran, allamul Quran, mengajarinya Al-Quran, allamul bayan, dan mengajarinya al-bayan, sehingga dia bisa mengucapkan makharijul huruf, makhraj huruf-huruf Al-Quran, melafadzkannya. Itu semua karena pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan bermakna makna yang lain tulisan itu tidak bermanfaat. Salah satu bentuk kita mendapat kejelasan, penjelasan dan ilmu adalah dari tulisan. Dengan tulisan kita membaca, naqra kita baca, dan apa yang kita baca al-maqru disebut pula secara bahasa Qur'anan. Maka sebagaimana pula dalam ayat surat yang lain, iqra, bacalah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang tidak diketahui di antaranya sebelumnya, bil qalam, dengan pena. Maka seorang mendapat ilmu di antaranya dengan membaca dari tulisan dan juga mendengar dari apa yang disampaikan. Dan ini cara pengajaran Al-Quran Al-Karim pula, dan isi kandungannya, seorang membaca tafsir dan seorang mendengar praktek dari suara, dari demikian pula cara baca dan seterusnya dari Al-Quran, dan membaca tafsirnya dan seterusnya. Ini beberapa di antara bentuk mendapatkan ilmu. Dan ini semua dinisbatkan kepada Allah untuk mengingatkan kita, seberapapun ilmu yang kita dapatkan, yang kita pahami, semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah al-muallim, Allah pengajar yang sesungguhnya, Allah yang mengajari kita untuk memahami Al-Qur'an dan bisa menyampaikannya kembali al-bayan, menerangkan dengan lisan kita maupun dengan tulisan-tulisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari 4 ayat yang bisa kita bahas, dan ayat-ayat seterusnya insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wa ma taufiquna illa billah wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala wa rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.